Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang yang menjual barang-barang seni yang memang tidak ada standar harga di pasar seperti tanaman bonsai? Bagaimana hukumnya ketika kita dapat menjual lebih dari modal yang kita miliki lebih besar, Ustaz? Jazakallahu khair. Bagaimana untuk barang yang susah menentukan harga pasarnya? Kalau dikatakan tidak ada harga pasar, tidak mungkin. Seperti umpamanya bonsai, atau sebuah lukisan pemandangan, atau foto pemandangan, ya, atau perhiasan-perhiasan seperti intan, berlian. Ya. Bagi kebanyakan orang, memang mereka tidak mengerti harga pasarnya. Mereka heran, kok barang begini doang harganya sekitar puluhan juta. Tetapi bagi orang yang biasa bergelut di bidang ini, mereka tahu harga pasarnya. Mereka mengetahui harga pasarnya. Inilah orang menjadi rujukan. Kalau di pasar bonsai, tentu sang-sang pedagang bonsai ngerti dia. Dengan tingkat keindahan seperti ini, kesulitan membuatnya seperti ini, dan lama waktunya, ada imbalannya yang sekian. Seperti umpamanya sebuah keping CD, orang menganggap keping CD berapa ribu sih harganya, paling 10 ribu, paling 5 ribu sekian. Kenapa ini dijual jutaan CD yang satu ini? CD-CD yang di bidang buku-buku pencarian, buku searching untuk mencari pembahasan-pembahasan dalam buku tersebut. Dia memang satu CD, satu DVD umpamanya. Harga kalau kosong, tanpa ada program ini, mungkin harganya ya seperti kita katakan 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu paling mahal. Jadi bila dimasukkan program ini, dan orang mungkin tidak mengetahui kok, buat apa sih bagi saya buku pasar, bagi dia tidak ada nilainya. Tapi bagi orang yang memiliki nilai, ketika itu di harga pasar. Dan untuk beberapa jenis buku, seperti buku-buku langka, maktut, seperti buku tulisan ulama-ulama yang dahulu, nilai buku yang robek-robek tersebut, berlong-bolong, terkadang dengan bahan materi yang sangat jelek, itu bisa dinilai jutaan, puluhan juta rupiah bagi orang yang mengerti nilai sebuah keilmuan. Ya. Untuk orang awam, untuk apa sih? Ya. Pernah salah seorang profesor saya, Profesor Syekh Yaqub Hussein, ketika beliau bercerita dahulu ketika dia belajar di sebuah negara dalam muslim untuk mengambil program S3 di sana, kebiasaan dia mencari buku-buku di toko buku loak atau buku bekas, karena di sana biasanya sering orang membawa buku-buku langka, cetakan-cetakan lama, atau buku masih tulisan tangan para ulama-ulama dahulu yang tersimpan di rumah-rumah ahli warisnya. Mereka tidak mengerti harga nilai ilmu tersebut, dijual di pasar loak begitu saja. Pernah dia mengatakan, dia beli, menginginkan sebuah buku dalam bidang ilmu usul fikih, kata dia, karena memang beliau pakar ilmu usul fikih. Dia beli dengan harga yang mahal sekali. Tapi ternyata ada orang beli dengan harga lebih mahal lagi. Walaupun kegunaan bagi dia tidak tahu, hanya untuk hal yang biasa saja. Tetapi bagi orang yang mengerti sebuah keilmuan, dia siap berkorban apapun untuk biaya harga barang ini yang mengerti tentang nilai sebuah ilmu. Walhasil, tidak mungkin kita katakan bahwa tidak ada harga pasarnya. Ada harga pasarnya bagi orang yang menggeluti bidang ini, mereka akan mengerti dan siap untuk mengeluarkan berapapun uang dia untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tinggi, ya, dalam bidang tersebut. Wabillahi taufik.